penting perubatan tradisional boleh diisi Islam atau tidak? Benarkah ia menggunakan jin sebagai perantaraan? Berobatan batin ni ambil tangan awak gini baca pre toreh. Bila toreh tubik jatuh, awak keluar jatuh masuk balik, tutup dengan tangan. Si gitu, tak ada parut sikit. Jawabnya ada dua kemungkinan. Sama ada dibenarkan oleh syarak ataupun tidak dibenarkan. Kalau dengan cara maknanya menggunakan jin, maka berlaku khilaf di kalangan ulama. Jumhur ulama melarang berubah menggunakan jin, sebahagian kecil saja yang kata boleh. Lebih daripada itu adalah menggunakan iblis dan syaitan, iaitu sihir. Jadi tak semestinya bila perubatan batin itu sihir, dan tak semestinya itu dibenarkan syarak. Bergantung kepada ilmu orang yang mengamal itu sendiri. Bak batin ni jaga sikit. Yang datang kepada kita pembedahan batin hanya satu saja, iaitulah ketika Nabi SAW dibelah dadanya oleh malaikat. Tengah-tengah main, malaikat ambil takak, belah dada Nabi, waktu bik jatuh, basuh dalam air zam-zam. Kawan-kawan budak-budak hok saing sama Nabi tengok, bertepik menolong balik. Khabar Nabi Muhammad kena bunuh, Muhammad kena bunuh. Ni pembedahan batin. Kediaan ni macam-macam batin ni. Laku sangat ni. Jadi kena berhati-hati. Jangan sampai benda hok syirik. Kalau dia sebut lapar-lapar yang kita tak tahu, tak boleh. Kerana lapar-lapar tu kadang-kadang syirik. Soalan.